بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan Was-salawatul khamsu jaizatun khalfa man sallaita khalfahu illa an yakuna jahmiyan fa'innahu mu'attilun. Dan salat lima waktu boleh dilakukan di belakang orang yang engkau salat di belakangnya, kecuali apabila orang tersebut adalah orang yang berpemahaman Jahmiyah, karena sungguh ia meniadakan nama dan sifat Allah Ta'ala. Wa in sallaita khalfahu fa'id salataka. Dan apabila engkau salat di belakang orang yang berpemahaman Jahmiyah tersebut, ulanglah salatmu. Wa in kana imamuka yaumal jum'ati jahmiyan wa huwa sultanun fa salli khalfahu wa a'id salataka. Dan apabila imammu pada hari Jumat, yaitu dalam salat Jumat, adalah orang yang berpemahaman Jahmiyah, sementara ia adalah penguasa, maka salatlah di belakangnya dan ulanglah salatmu. Wa in kana imamuka minas sultani wa ghairihi صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. Dan apabila imammu baik dari kalangan penguasa maupun selain penguasa adalah ahlus sunnah, maka salatlah di belakangnya dan jangan engkau mengulang salatmu. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan الصلوات الخمس في جماعة واجبة. صلاة لما وقت secara berjamaah wajib. وما ترك الرسول عليه الصلاة والسلام الجماعة في سفر ولا حضر wala khulafa'ur rasyiduna. Tidaklah Rasul alaihi salatu wassalam maupun khulafa'ur rasyidun meninggalkan salat jamaah, baik di dalam safar maupun tidak dalam keadaan safar. Hatta fi halatil jihadi, bahkan tatkala berjihad sekalipun, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi salatal khawfi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat beliau dengan salat al-khawf. Wa waritha dhalika anhu as-sahabatu ridwanullahi alaihim wa talaqaha anhumul muslimuna. Dan para sahabah radhiyallahu anhum mewarisinya dari beliau alaihi salatu wassalam, dan kaum muslimin pun mengambilnya dari mereka para sahabah. Fasalatul jama'ati amrun wajibun, maka salat jama'ah adalah perkara yang wajib. Wa qad hamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an yahriqa 'ala al-mutakhallifina buyutahum bin nari. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak mengikuti salat jamaah dengan api. Wa fi riwayatin annahu mana'ahu min dhalika wujudun nisa'i was-sibyani. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa yang menghalangi beliau alaihi salatu wassalam melakukannya adalah adanya kaum wanita dan anak-anak. Wa idza sami'ta an-nidaa fa'ajib, dan apabila engkau mendengar azan maka penuhilah seruan azan tersebut. Qalaha libni ummi maktumin wa huwa rajulun kafifun. Rasul alaihi salatu wassalam mengucapkannya kepada ibnu ummi maktum, sementara ibnu ummi maktum adalah seorang yang buta. Syaka ila Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu rajulun kafifun wa annahu laysa lahu qa'idun yaquduhu wa fi tariqihi mashakilu. Fa'adhina lahu alaihi salatu wassalamu ثم قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب أجب النداء. ابن أم مكتوم رضي الله عنه mengadu kepada Rasul عليه الصلاة والسلام bahwasanya ia adalah seorang yang buta, dan bahwasanya ia tidak memiliki seseorang yang bisa menuntunnya untuk berangkat ke masjid, sementara di jalan yang ia lalui menuju masjid terdapat kesulitan-kesulitan. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengizinkannya untuk tidak mengikuti salat jamaah di masjid. Namun kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apakah engkau mendengar seruan azan? Ibnu Ummi Maktum mengatakan, iya. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, penuhilah seruan azan tersebut. Wal adillatu kathiratun ala hadha wa yakhtalifu al-ulama'u fi wujubiha. Dan dalil-dalil banyak menunjukkan wajibnya salat berjamaah di masjid, dan para ulama berselisih pendapat tentang wajibnya. Wa yurajjihu ba'dul ulama'i annaha sunnatun muakkadatun, wa ba'duhum yaqulu fardu kifayatin, wa ba'duhum yaqulu innaha syartun fi sihhati shalati. فابن حزم وابن تيمية يذهبان إلى أنها صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. Sebagian ulama menguatkan pendapat bahwasanya salat berjamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya fardu kifayah. Sebagian mereka berpendapat bahwa salat berjamaah di masjid merupakan syarat sahnya salat. Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah rahimahumallahu ta'ala berpendapat bahwasanya salat jamaah merupakan syarat sahnya salat. Wa ba'duhum yara annaha sunnatun muakkadatun, wa ba'duhum yara annaha fardu kifayatin. Sebagian ulama berpendapat bahwa salat berjamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya fardu kifayah. Wa yastadilluna bihadithi salatul mar'i fi jama'atin تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. Dan mereka berdalil dengan hadis salat seseorang secara berjamaah melebihi salat sendiri sebanyak 27 derajat. وفي رواية بخمس وعشرين. Dan dalam riwayat yang lain 25 derajat. قالوا الحديث يستفاد منه صحة صلاة الفذ. Mereka para ulama mengatakan hadis tersebut diambil faedah darinya sahnya salat sendirian. Li'annahu fadala wa'aqada al-muqaranata baina salati al-fadhi wa salati man yusalli fi jama'atin وفضل صلاة الجماعة وأنها أفضل بسبع وعشرين درجة. Karena Rasul alaihi salatu wassalam membandingkan dan membuat perbandingan antara salat sendirian dengan salat orang yang salat berjamaah. Dan Rasul alaihi salatu wassalam lebih mengutamakan salat berjamaah, dan bahwasanya salat berjamaah lebih utama 27 derajat. Fayukhadhu minha anna salataini sahihatun. Maka diambil darinya bahwasanya dua salat tersebut, baik secara berjamaah maupun sendirian, sah. Wassahihu anna salatal jama'ati wajibatun walakinnaha laysat bisyartin. Dan pendapat yang benar adalah bahwasanya salat jama'ah wajib, akan tetapi ia bukanlah syarat. Falau salla munfaridan sahhat salatuhu. Maka seandainya seseorang salat sendirian, sah salatnya. Walakinnahu ya'thamu litaksirihi fi hadzal wajibi wa yastahiqqul 'uqubata aydan fi takhallufihi 'anil jama'ati. Akan tetapi ia berdosa karena ia bermudah-mudahan dalam melaksanakan kewajiban ini, dan ia berhak mendapatkan hukuman juga karena ia meninggalkan salat jamaah, tentunya tanpa uzur. Thumma ta'arrada al-musannifu lis-salati khalfa ahli al-bid'i wastafna al-jahmiyata faqat. Kemudian al-musannif al-imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala menyinggung tentang salat di belakang ahlul bid'ah, dan beliau mengecualikan orang-orang Jahmiyah saja. Walam yastathnir rawafidha walal khawarija walal murji'ata walal qadariyata wala ghairahum. Dan al-imam al-Barbahari rahimahullah tidak mengecualikan orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang Khawarij, orang-orang Murji'ah, orang-orang Qadariyah, dan selain mereka. Wassalafu kanu yuhadziruna minas salati khalfa ahlil bid'i. Dan salaf dahulu mereka memperingatkan dari salat di belakang ahlul bid'ah, yaitu bermakmum kepada ahlul bid'ah. Perhatikan, pembahasannya adalah salat di belakang ahlul bid'ah, bukan salat di belakang orang awam. إِذَا وُجِدَ إِمَامٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ. Apabila ada imam dari kalangan Ahlus Sunnah. فَإِذَا وُجِدَ إِمَامٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فَلَا تُصَلِّي خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ كَائِنًا مَنْ كَانَ. Maka apabila didapati seorang imam dari kalangan Ahlus Sunnah, maka janganlah engkau salat di belakang Ahlul Bid'ah, siapapun dia. Wa idza lam tajid illa al mubtadi'a fa salli wara'ahu. Dan apabila engkau tidak mendapati selain Ahlul Bid'ah, maka salatlah di belakangnya. Faqad kana Ibnu Umar yusalli wara' al-mukhtari qabla an yadhhara amruhu, lakin dhahara bid'atuhu qabla an yadhhara ilhaduhu, wa yusalli wara' najdatal khariji. Sungguh dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma salat di belakang Al-Mukhtar sebelum nampak urusannya. Akan tetapi tatkala itu telah nampak kebid'ahannya, sebelum nampak penyimpangannya, dan Ibnu Umar salat di belakang Najdah, seseorang yang berpemahaman khawarij. Wa Utsman radhiyallahu anhu lamma sara alaihi al-mujrimuna wa saytaru 'ala al-madinati wa kana al-imamu fi masjidir rasul minhum wa Utsman mahsurun. فقالوا كيف نصلي وراء هؤلاء؟ قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم. Dan Uthman radhiyallahu anhu tatkala orang-orang yang jahat memberontak kepada beliau dan mereka menguasai Madinah, dan imam tatkala itu di Masjid Rasul alaihi salatu wassalam berasal dari kalangan para pemberontak tersebut, sementara Uthman dikepung, maka para sahabah berkata kepada Uthman radhiyallahu anhu, bagaimana mungkin kita salat di belakang mereka ini? Maka Uthman radhiyallahu anhu berkata, salat adalah yang terbaik yang diamalkan oleh manusia. Maka apabila manusia berbuat baik, berbuat baiklah bersama mereka. Ya'ni ma ra'a tarkal jama'ati khalfaha ula'i. Yaitu Uthman radhiyallahu anhu tidaklah berpendapat untuk meninggalkan salat jama'ah di belakang mereka ini, para pemberontak tersebut. Wa dzakara al-Bukhari anna Ibn Umar kana yusalli wara'ahum. Dan Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tatkala itu salat di belakang mereka. Fasalatul jama'ati la tutraku in ahsanu falakum wa in asa'u fa'alayhim. Maka salat jama'ah tidak ditinggalkan apabila mereka berbuat kebaikan, maka kalian mendapatkan kebaikannya, dan apabila mereka berbuat buruk, maka mereka yang menanggung dosanya. Lakin wallahu a'lamu, al-jahmiyu wala siyama fi usurina hadhihi, fa innahu fil alamil islami al asha'iratu wal maturidiyatu jahmiyatun, lakinnahum hum a'immatul masajidi. Akan tetapi wallahu a'lam, orang yang berpemahaman jahmiyah, terlebih di zaman-zaman kita ini, sungguh di dunia Islam, orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka berpemahaman Jahmiyah. Akan tetapi mereka merupakan imam-imam di masjid-masjid. فَإِذَا تَرَقْنَا الصَّلَاةَ وَرَاءَهُمْ تَعَطَّلَتْ صَلَاةُ الْجَمَعَةِ. Maka apabila kita meninggalkan salat di belakang mereka, akan tertiadakan salat jamaah. Fanusalli wa alaihim wizruhum. Maka tidak mengapa kita salat di belakang mereka, dan merekalah yang menanggung dosa mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.